Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berkeyakinan, blueprint reformasi yang telah digagas serta dilakukan dalam proses penegakan demokrasi di negeri ini sudah tepat serta berada di jalur yang benar. Dan untuk membahas mengapa blueprint yang dinilai tepat serta benar masih menimbulkan efek-efek negatif dalam berdemokrasi, seperti kekacauan dan anarki yang belakangan ini berulang kali terjadi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa Bapak masih yakin blueprint reformasi kita memang benar, melihat masih adanya efek-efek kekacauan dan anarki, terutama di daerah-daerah? Apanya yang salah? Kalau kita lihat blueprintnya sih benar, pelaksanaannya yang salah. Blueprintnya benar, contoh. Nomor satu aja, agenda reformasi dulu yang pertama adalah pemisahan Polri dari TNI. Benar, ketika dalam pelaksanaannya Polri-nya berkembang tidak sebagaimana yang diharapkan, kan bukan berarti blueprint-nya yang salah. Gitu. Nah, jadi kalau dianggap blueprint-nya yang salah, solusinya kembalikan aja Polri-nya ke Kementerian Pertahanan gitu. Sama-sama TNI lagi gitu. Itu kan berarti dianggap salah blueprint-nya. Saya menganggap dan berkeyakinan bahwa blueprintnya nggak salah. Karena polisi di seluruh dunia itu sipil. Jadi arahnya benar. Ininya blueprintnya benar. Pelaksanaan operasionalnya itu. Gitu. Artinya apa? Kuah konsep benar. Tinggal arahnya ini yang ditatap. Lantas apa titik lemahnya Pak Her? Kalau titik lemah kita semua udah tahu lah. Dan sebetulnya perbaikannya itu mulainya dari mana. Gitu. Bangsa ini mulai berubahnya harus dari atas. Kalau, saya kira kalau gagasan samalah gitu kan. Kalau para pejabatnya memberi contoh yang baik gitu dan punya keberanian. Kalau di tingkat wacana, di tingkat keyakinan samalah gitu. Artinya antara tingkat gagasan, keyakinan dengan sistem tindakan itu ada kesenjangan. Yang ideal kan nggak ada kesenjangan gitu. Di kita ini ada kesenjangan. Contoh, jangan korupsi, itu sering didengungkan di masjid-masjid di gereja gitu kan. Tapi pada sistem tindakan, dia melakukan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.